Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al atammani al akmalan على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله mari kita bersyukur kepada Allah selama kita masih bisa bernapas, selama itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Orang yang paling beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu bersyukur kepadanya. Allah Azza wa Jal mengkaitkan antara ibadah dengan syukur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi, ayat yang mulia tersebut dari surah Al-Baqarah memberi pelajaran penting bagi kita. Bahwa orang yang paling beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bersyukur dengan ikhlas. Bersyukur dengan mengikuti sunnah. Untuk itu, para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang merupakan orang-orang pilihan Allah, mereka sepakat bahwa kunci kebahagiaan bahwa beribadah kepada Allah Azza wa Jal hanya dengan cara bersyukur. Tahukah anda ayuhal ikhwah bahwa syukur kepada Allah adalah puncak ibadah. Sabar bukan puncak ibadah. Bukan ibadah utama. Taubat juga bukan ibadah utama. Cinta dan takut kepada Allah Azza wa Jal, mengharap kepada Allah, takut kepadanya, itu semua adalah pendukung syukur. Mengapa seorang bersabar? Agar bersyukur. Mengapa setiap muslim, hamba Allah, dituntut selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar dan bertaubat dalam sehari bisa 70-100 kali. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala tatkala ditanya tentang perbedaan antara syukur dengan sabar, kata beliau, "Asy-syukru ghayah was-shabru wasilah." Syukur itu ibadah puncak. Tujuan kita beramal agar bersyukur. Sedangkan sabar adalah sarana. Ibadah yang kita jadikan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, tidak ada salahnya apabila kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur, bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam, hamba Allah yang Allah uji dengan kekayaan, dengan kesenangan hidup. Apa yang beliau katakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur an akfur. Ini adalah keutamaan Rabbku dan ini adalah ujian dari Rabbku, apakah aku pandai bersyukur atau malah kufur. Beliau berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala 'amala salihan tardha." Wahai Rabbku, tuntunlah aku agar aku bisa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku sehingga aku bisa beramal saleh. Allah menguji Nabi Sulaiman dengan kekayaan, dengan kenikmatan. Dan beliau hadapi kenikmatan dengan syukur. Apakah itu saja? Apakah kalau kita bersyukur, apakah syukur itu kalau kita mendapatkan imbas saja? Tidak. Syukur itu ibadah utama. Lihat Nabi alaihissalam. Apakah beliau hidupnya penuh dengan nikmat? Tidak. Kehidupan beliau penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Salawatullahi wassalamu alaih. Apa yang keluar dari lisan beliau? Yang keluar dari lisan beliau adalah afala kuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Padahal beliau hidupnya sangat sederhana. Tapi beliau selalu berucap afala kuna 'abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apa yang bisa kita pahami? Kok sama ya? Ucapan Nabi Sulaiman dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sama? Padahal Nabi Sulaiman hidupnya enak, wajar kalau beliau bersyukur. Rasul hidupnya tidak enak, hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi kok beliau mengucapkan kata syukur? Berarti, saudaraku seiman ya kepada Allah, ibadah itu syukur. Seorang yang beribadah kepada Allah adalah seorang yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Nabi SAW, dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, beliau bertanya kepada sahabat, maukah kalian aku kabarkan orang yang paling kaya, orang yang paling banyak tabungannya, orang yang paling banyak simpanannya di dunia? Ala ukhbirukum bi khairi kunuzil mar? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, siapa orang yang paling banyak simpanannya? Pemahaman mereka, orang yang paling banyak uangnya, itulah orang yang paling banyak simpanannya. Orang yang banyak tanahnya di mana-mana. Orang yang punya rumah di mana-mana. Yang bernilai. Tapi Rasul tidak menjawab itu. Justru Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan orang yang paling banyak simpannya di dunia. Ia akan tetap rasakan kenikmatannya sampai ia berpindah ke alam kubur dan ke alam akhirat. Yang pertama, liat takhid ahadukum qalban syakira. Setiap dari kita hendaknya memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir memuji Allah dalam keadaan apapun. Wa zawjatan salihan tu'inu ala amri dinik, memiliki istri yang salihah yang selalu mendukung agama dan ibadah suami. Subhanallah, laki-laki yang paling kaya, yang punya hati yang selalu bersyukur, yang memiliki lisan yang selalu memuji Allah dalam keadaan apapun, dan memiliki istri yang salihah. Ikhwatul iman rahimani rahimahullah. Kita di majlis yang mulia ini, insyaallah kita akan membedah, kita akan buka, kita akan sampaikan di sini segala hal yang perlu disampaikan dan bahkan penting yang berkaitan dengan zikir, terutama zikir setelah salat fardu dan zikir pagi dan petang, agar kita bisa menghayati setiap zikir kita seusai salat fardu dan bisa meresapi setiap zikir di waktu pagi dan petang. Ayo ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya kenapa kok saya bikin buku zikir? Bukankah sudah ada buku-buku zikir yang sahih, yang mengacu kepada hadis-hadis sahih? Maka jawabannya adalah, saya membuat buku zikir yang pertama atas dorongan dari guru saya yang memeriksa, mengoreksi Dan insya Allah dicetakan yang keenam, karena yang ada di hadapan para jamaah sekalian atau yang ada di tangan jamaah sekalian adalah buku zikir saya cetakan kelima. Dan insya Allah dicetakan yang keenam. Dan guru saya ketika saya berziarah ke beliau ke Madinah, beliau memberikan kata pengantar ini. Ya, di dalamnya ada kata pengantar dari beliau, ya, terhadap buku saya ini. Di mana ada hal yang mengganjal di hati saya terhadap buku dikir-dikir yang sahih yang beredar di tangan kaum muslimin. Yaitu apa? Di antaranya apa? Ada dikir sahih tetapi dianggap lemah oleh sebagian ulama, lalu dibuang sehingga kaum muslimin tidak mengenalnya. Padahal dikir tersebut adalah dikir yang memang diperselisihkan secara hadis oleh para ulama, tetapi masih bisa dipertahankan, masih bisa diamalkan. Tetapi saya melihat ada sikap yang terburu-buru sehingga tidak dicantumkan, sehingga tidak disebut dalam buku dikir, sehingga kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Atau tahu, tapi tahunya lemah. Padahal ada sebagian ulama yang menghasankan. Dan ini yang membuat saya gemas. Kenapa kok tidak disebut? Bahkan disebut yang dikenal, ya, diketahui oleh orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah, bahwa bacaan dikir itu lemah, tidak boleh diamalkan. Padahal tidak semua ulama melemahkannya, masih bisa diamalkan. Yang kedua, ada bacaan dikir yang kita gak kenal karena belum tahu. Dan tidak disebut di dikir sana dan dikir sini. Contoh misalnya, dikir yang tadinya familiar, lalu dianggap oleh sebagian penulis buku dikir, dia lemah karena dilemahkan. Misalnya oleh Syekh Albani. Ayuhal ikhwatul kiram rahimahullah. Dari apa yang kami pelajari dari ilmu hadis, ketika seorang ulama hadis menghukumi suatu amal atau suatu hadis itu lemah, itu tidak mutlak kita terima. Kita harus lihat alasannya melemahkan itu apa. Ditambah lagi ternyata apa yang beliau lemahkan, misalnya Syekh Albani rahimahullah, ternyata dibantah. Dibantah oleh para ulama hadis, bahkan dibantah oleh muridnya sendiri. Dan saya kaget sekali, dalam Sahih Adhkar Nawawi, beliau menyebutkan yang sahih bahwa hadis itu adalah hasan, bahwa zikir itu adalah hasan, masih bisa diamalkan. Berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang tidak mengamalkan zikir itu, karena yang mereka paham adalah zikir yang lemah. Apa zikir itu? Yaitu zikir apa? Zikir yang dulu mungkin kita hafal, dulu mungkin kita mengamalkannya, tetapi kita tinggalkan karena ada informasi terkini bahwa zikir itu adalah zikir yang lemah, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca selama atau sebanyak 7 kali di waktu pagi dan petang. Memang hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tetapi para ulama yang lain, bahkan murid beliau Syekh Salim Al-Hilali dalam Sahih Adhkar menyebutkan bahwa dalam hal ini guru saya keliru. Yang sahih adalah bahwa zikir hasbiyallah adalah hasan, jadi patut untuk diamalkan. Ternyata saya dapati tidak ada edisi revisi. Tidak, jadi sampai detik ini kaum muslimin tidak membaca hasbiyallah di waktu pagi dan tidak membaca hasbiyallah di waktu petang. Ada beban. Sehingga saya terdorong harus bikin, harus buat. Yang kedua, di zikir setelah salat fardu. Apakah Anda sering mengamalkan 8 zikir ini setelah salat fardu? Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa'udzu bika an urda ila ardal umur wa'udzu bika min fitad dunya wa adabil qabr. Pernah dengar? Pernah mengamalkannya? Tidak. Nah, ini yang membuat saya terdorong untuk membuat buku zikir dan hal yang lain. Ya, hal yang lainnya juga. Terus yang berikutnya, misalnya yang mendesak saya membuat buku zikir adalah orang memahami zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu hanya bisa dibaca ba'da subuh. Kalau sudah waktu duha, kalau sudah kesiangan atau sudah matahari terbit, dia sudah tidak bisa lagi membaca zikir pagi. Kenapa? Karena tidak ada yang menjelaskan. Banyak orang memahami bahwa zikir petang itu hanya ba'da asar. Kalau sudah lewat ba' maghrib, kalau sudah lewat ba' atau ba'da isya, dia tidak lagi bisa membaca zikir petang. Karena tidak ada yang menjelaskan. Makanya ketika orang ketiduran, misalnya dari waktu dari sholat subuh, lalu dia bangun siang jam setengah tujuh atau jam tujuh, astagfirullah. Dia habis sholat subuh, dia gak bisa zikir. Kenapa? Karena sudah habis waktu zikir pagi. Karena selama ini pemahamannya bahwa zikir pagi itu dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Tidak ada yang menjelaskan. Tapi di buku saya jelaskan. Saya nukil beberapa perkataan ulama, ya, agar orang itu jangan meninggalkan zikir pagi hanya karena ya sudah terbit matahari. Seorang tidak boleh, tidak layak meninggalkan zikir petang hanya karena dia kelupaan, baru ingat ba'da isya. Tetap walaupun dia ingat ba'da isya, amalkan zikir petang. Ya. Baik. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah. Pertama, kita bahas zikir. Zikir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut zikir, terkadang zikir yang bersifat mutlak, terkadang yang dimaksud adalah zikir secara muqayyad. Zikir secara mutlak, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, misalnya Allah katakan, Allah sebut, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui ya, apa yang akan kalian amalkan. Allah menyebut ahli ilmu ahli dzikir ya. Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu majelis dzikir. Disebut oleh Rasulullah SAW bahwa majelis ilmu adalah taman surga. Rasulullah SAW mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qalu wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah, jika kalian melewati taman surga maka duduklah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang maksud dengan taman surga? Qala khairul dzikir, yaitu halaqah-halaqah dzikir, yaitu majelis ilmu. Dzikir mutlak apa maknanya? Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan makna dzikir secara mutlak artinya cinta dan taat kepada Allah. Sehingga beliau berkata, siapakah orang yang berzikir kepada Allah? Kullu muhibbin wa ta'in lillah fahuwa dzakirun lahuma. Fahuwa kullu muhibbin lillah wa rasulihi. Wa ta'in lahuma ala wifqi syar'illah fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Setiap orang yang cinta Allah dan Rasulnya dan selalu taat kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat Allah, maka dia adalah orang yang berzikir. Ibnu Qayyim mengatakan setiap orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan syariat Allah, maka dia adalah orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir, kata ulama, kullu ta'ah wa ibadah wa kullu khair, seluruh ketaatan, seluruh ibadah, seluruh kebaikan, Allah sebut zikir. Allah sebut salat zikir. Allah sebut salat zikir, ilmu Allah sebut zikir. Seluruh kullu ta'ah, kaidah para ulama mengatakan. Jadi maksudnya zikir, kullu ta'atun wa ibadatun wa khairin fil Islam fa huwa dzikrun lillah. Setiap ketaatan, ibadah dan kebaikan dalam Islam disebut zikir. Itu makna zikir secara mutlak. Makna zikir secara mutlak yaitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 mengatakan hanya satu ya yang membuat hati ini tenang dan tenteram, yang membuat jiwa kita bahagia, yaitu zikir. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa zikir, dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Jadi kalau kita ingin cari kebahagiaan, ingin cari ketenangan hidup, cari melalui zikir, jangan cari yang lain. Hanya melalui zikir kepada Allah, hati ini tenang. Apa yang maksud dengan zikir? Allah jelaskan makna zikir, yaitu zikir yang membuat hati ini tenang, yang membuat jiwa ini bahagia, nyaman, tenteram. Allah jelaskan, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang lain, Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Di situ Allah menjelaskan makna zikir. Yaitu Allah katakan, "Wahai jiwa yang tenang." Nah, wahai jiwa yang tenang. Allah katakan, jiwa yang tenang. Oleh sebab apa jiwa itu tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Berarti apa? Jiwa ini tidak akan pernah tenang dan bahagia kecuali dengan kembali kepada Allah dengan cinta dan ridha. Jadi zikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan cinta dan ridha. Dengan cinta dan ridha hanya kepada Allah. Kata ulama, ayat itu menunjukkan anna nafsa la tatma'innu illa birruju' ila Allah bil hubbi wa ridha, bahwa hati ini tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang dan bahagia sehingga kita kembali kepada Allah dengan cinta dan ridha. Dan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya belum mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ay al-mutmainnah ila dzikrillah, as-sakinah ila hubbihi, allati qarat 'ainuha billah." Wahai jiwa yang tenang, yaitu tenang kepada zikir kepada Allah. Tenteram karena kecintaannya kepada Allah. Yang mana matanya, hatinya selalu sejuk ketika berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal ikhwatul kiram, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, jadikan diri kita orang yang selalu ridha dan cinta kepada Allah. Di mana kita lebih mencintai Allah daripada siapapun. Dan selalu ridha kepada Allah dalam keadaan apapun. Ridha di saat senang, ridha di saat susah, ridha dalam keadaan apapun. Dan itulah ikrar kita di hadapan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Artinya kita ridha dengan segala keputusan Allah. Kita ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Ayuhal ikhwah, bukankah ridha kepada Allah melahirkan husnudzon kepada Allah, kekuatan berbaik sangka kepada Allah? Coba kita rasakan dan terapkan. Setiap kita mengalami hal yang berat, hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, coba kita hadirkan kekuatan husnudzon, pasti kita menikmatinya. Seorang sakit, alhamdulillah ya Allah, saya terima kasih. Dengan sakit saya menjadi sadar. Dengan sakit Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau takdirkan ada yang terbaik ya Allah. Ketika dia sedang mengalami masalah rumah tangga yang sangat besar dan berat, lalu dia berpositif thinking kepada Allah, berbaik sangka. Ya Allah, mungkin ini karena kesalahan saya. Saya lalai mendidik istri saya. Saya tidak bisa menjadi imam yang baik. Mungkin ini kesempatan bagi saya untuk introspeksi diri. Ya Allah, terima kasih. Mungkin dengan adanya masalah rumah tangga, sehingga saya dengan dosa yang banyak engkau ampuni ya Allah. Wallahi dada lapang. Kapan seorang berbaik sangka selalu kepada Allah? Ketika dia ridha dengan setiap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, itu makna zikir yang bersifat mutlak. Adapun zikir yang bersifat muqayyad. Zikir yang muqayyad adalah zikir yang berkaitan dengan ibadah tertentu. Zikir yang berkaitan dengan ibadah tertentu. Seperti zikir pada salat fardu, zikir pagi petang, dan doa-doa sebelum dan setelah beramal. Doa sebelum beramal dan sudah beramal itu adalah zikir. Dan nanti kita jelaskan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa zikir diantaranya adalah zikir muqayyad yang berkaitan dengan ibadah, seorang yang selalu berdoa di awal amal dan di akhir amal. Farajul Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu juga kita ketahui bahwa zikir itu ibadah. Kalau kita meresapi dan meyakini zikir adalah ibadah, maka setiap ibadah harus dihadirkan di sana ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita berzikir, berzikirlah karena Allah saja. Berzikirlah karena Allah saja. Berzikirlah karena Allah semata, jangan berzikir karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Kalau kita mengingat bahwa zikir adalah ibadah, maka kita berzikir kepada Allah tidak dengan zikir yang tidak ada asal-usulnya. Maka kita tidak berzikir dengan wirid-wirid, dengan bacaan-bacaan zikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan yang tersebar di kalangan kaum muslimin yang sudah mendarah daging, bahkan kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, zikir yang kita tidak tahu asal-usulnya. Zikir yang terlalu banyak tambahannya. Zikir yang jelas-jelas bukan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sadar bahwa zikir itu ibadah, harus dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dirubah. Itu keputusan yang baku, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar. Zikir ibadah, harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikarang-karang. Tidak boleh orang menghadirkan, menciptakan zikir-zikir. Karena itu bukan wilayahnya manusia. Zikir ibadah berarti dia wilayahnya wahyu. Wahyu Allah. Apakah Allah yang mengajarkannya, menyampaikannya melalui Al-Quran, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Hanya itu wilayah zikir. Ayo ikut Al-Quran. Makanya contoh. Al-Imam Zaid rahimahullahu taala ditanya, begitu beliau para ulama salaf, para generasi terbaik paham bahwa zikir adalah ibadah, sehingga mereka betul-betul berhati-hati dalam berzikir kepada Allah azza wajalla. Al-Imam Zaid ditanya dalam Sahih Muslim, setelah salam dari salat fardu apa yang dibaca? Istighfar. Maka mereka bertanya kepada Al-Imam Zaid, kaifal istighfar? Bagaimana bacaan istighfar? Kalau kita lihat di sekitar kita, lingkungan kita, istighfar yang ada ditambah-tambah. Beliau berkata, istighfar Nabi begini. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tapi yang kita dapati di masyarakat, astaghfirullahaladzim. Ada azimnya. Bahkan bukannya tambah al-azim. Astaghfirullahaladzim. Min jami'id dhunubil khataya wa natubu ilaih. Kata beliau, di istighfar Nabi setelah salat fardu, astaghfirullah titik. Astaghfirullah titik. Astaghfirullah titik. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Karena mereka paham zikir adalah ibadah. Ayuh al-ikhwah, Coba kita buka di halaman 14. Pembahasan tentang urgensi zikir pagi petang. Di halaman 14, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita manusia. Kita manusia yang banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, yang membuat kita tidak mungkin bisa sama, yang bisa mengejar kebaikan malaikat. Tapi begitu sayangnya Allah kepada kita, sampai Allah tabaraka wa ta'ala memberi kita sebuah amalan yang dengan kita mengamalkannya, kita bisa menyamai derajat malaikat. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari amalan malaikat. Mereka tidak pernah bermaksiat. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Kita lebih banyak lalai, lebih banyak bermaksiat kepada Allah, sedikit taat dan sedikit berzikir. Tetapi dengan amalan ini, kekurangan amalan kita, ibadah kita bisa mengejar ketertinggalan kita daripada ibadah dan kebaikan malaikat. Lihat, dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak dengan mengeraskan suara di waktu pagi, yaitu berzikir di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di ayat 206 lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang menyebutkan tentang sifat malaikat. Allah katakan di ayat yang ke-26, "Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun." Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sirapmu, tidaklah mereka merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Apa maksudnya? Di ayat 205 Allah menyebut adab-adab zikir. Di ayat setelahnya Allah menyebut sifat malaikat. Apa maknanya? Lihat kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Allah Ta'ala mengatakan, Allah menyebut sifat malaikat dan amalannya, yaitu di ayat setelah Allah menyebut adab-adab zikir, yaitu apa? Agar manusia mau meniru mereka dalam hal kuantitas ketaatan dan ibadah mereka. Dan saya katakan, berdasarkan apa yang disampaikan para ulama, kesimpulannya adalah, zikir, amalan zikir, termasuk amalan yang membuat manusia bisa meniru amalan malaikat, khususnya zikir pagi dan petang. Hal itu bisa dipahami dari surah Al-A'raf ayat 205. Di mana pada ayat tersebut Allah menyebut adab-adab zikir yang diantaranya adalah menjaga dan merutinkan zikir pagi dan petang. Kemudian pada ayat 206 Allah menyuruh hambanya agar meniru amalan malaikat yang suci dari dosa, yang berarti, nah ini kesimpulan saya ya dari apa yang dijelaskan para ulama, yang berarti bahwa hamba Allah yang senantiasa berzikir, berarti hamba Allah ini perlu digaris bawahi, berarti hamba Allah yang senantiasa berzikir, terutama zikir pagi dan petang, berarti ia telah berupaya meniru amalan malaikat. Berarti amalannya, amalan manusia yang hanya berzikir pagi dan petang, dan zikir setelah sholat fardu dan zikir yang lain, itu bisa menyamai, bisa menyerupai amalan malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Berarti amalan kita sama dengan amalan malaikat. Mereka zikir terus, kita tidak. Tapi kita tetap zikir setelah sholat fardu, zikir pagi petang. Allah katakan, maka amalanmu yang cuma zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, itu bisa menyamai amalan malaikat yang tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 17. Di bab siapakah orang yang banyak berzikir? Kita harus luruskan persepsi, karena di masyarakat orang yang banyak berzikir itu adalah orang yang berzikir 1000 kali, Al-Fatihah 1000, Al-Ikhlas 1000, Al-Falaq 1000, An-Nas 1000, atau bahkan dia harus capek. Bahkan orang yang banyak berzikir adalah la ilaha illallah. Sampai kalau sudah lelah, kalau sudah lelah illallah, illallah. Kalau sudah lelah Allah. Kalau sampai dia pingsan baru dia berzikir. Itulah orang yang berzikir. Orang sampai saat ini banyak memahami orang yang berzikir tuh di mana-mana, buat tasbih ke pasar. Ya Bu, mau beli apa? Subhanallah, subhanallah. Ini orang Bapak ini zikirnya luar biasa ya. Ke pasar bawa tasbih, zikir. Ya sambil nimbang barang dagangan ya, dia ambil apa? Bawang atau dia apa? Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai pedagang pembeli itu terharu dan simpatik, luar biasa. Apakah seperti itu orang yang banyak berzikir kepada Allah? Orang yang zikirnya dalam jumlah yang besar, orang yang kemana-mana selalu membawa tasbih. Apakah itu orang yang tergolong orang yang banyak berzikir kepada Allah? Mari luruskan pemahaman kita. Ternyata Islam agama yang mudah. Begitu mudahnya Islam. Sebagaimana Islam atau kemudahan, atau Islam adalah agama identik dengan kemudahan. Dan Allah buktikan dalam hal zikir. Ternyata ketika Allah Jalla wa'ala menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Surah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Mari pahami dengan benar ayat ini. Kembalilah kepada pemahaman sahabat, bagaimana mereka memahami berzikir kepada Allah yang banyak. Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang banyak berzikir itu, kata beliau, adalah, perhatikan, orang yang banyak berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang menjaga dan merutinkan zikir setelah sholat fardu. Satu. Kemudian menjaga dan merutinkan zikir pagi dan petang. Dua. Yang ketiga, orang yang banyak berzikir apa? Dia adalah orang yang selalu berdoa ketika akan tidur, berdoa saat bangun tidur, berdoa kala akan keluar dan masuk rumah. Berarti orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang berzikir dalam jumlah yang banyak. Orang yang selalu membawa tasbih kemanapun dia pergi, bukan. Justru orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu berzikir setelah sholat fardu, berzikir pagi dan petang, dan senantiasa berdoa di awal amal dan di akhir amal. Al-Imam bin Shalih rahimahullahu taala berkata, acuan seorang dianggap banyak berzikir kepada Allah adalah pada saat ia selalu mengamalkan zikir pagi petang yang sahih. Berarti orang yang setelah sholat fardu baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'ud dhunub wal khataya, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta ya dza rabbana ya ta'ala wa tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tambahan yang banyak dikerjakan secara bersama-sama. Apakah orang yang seperti ini banyak berzikir kepada Allah? Tidak, kata Ibnu Shalih. Orang yang banyak berzikir, yang berzikir setelah sholat fardu, tetapi zikirnya sesuai dengan contoh Rasul. Hanya dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti kita sudah banyak berzikir. Padahal kita tidak banyak berzikir. Hanya astagfirullah, astagfirullah. Kita hanya membaca bacaan Nabi. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tanpa ada tambah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata daras salam. Itu dari mana tambahannya? Tidak ada asal usulnya. sudah capek-capek, sudah banyak ditambah, malah membuatnya tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang berzikir. Kenapa? Karena zikir yang dibaca, yang diamalkan, bukan zikir yang sesuai dengan cara Nabi SAW. Makanya Ibnu Salam mengatakan, ketika dia berzikir pagi petang, harus sahih. Harus sahih, tidak boleh dhaif. Apalagi tidak ada asal-usulnya. Dan senantiasa berzikir dan berdoa pada keadaan dan waktu yang berbeda di malam dan siang hari. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, seorang yang pantas dianggap banyak berzikir kepada Allah, minimal ia selalu menjaga zikir pagi petang. Perhatikan, seorang yang pantas dianggap banyak berzikir kepada Allah, minimal dia tidak harus baca setiap dia ngobrol, astagfirullah, dia jalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa subhanallah. Enggak harus. Minimal orang yang berzikir itu apa? Minimal dia selalu menjaga zikir pagi petang, zikir setelah salat fardu, dan senantiasa berdoa setiap kali beramal dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Ketika zikir kita sesuai dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya sangat banyak. Tapi Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, perhatikan, setiap keutamaan ibadah, apapun itu, keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, zakat, keutamaan haji, umroh, keutamaan zikir, itu bisa kita raih kalau kita ikhlas mengerjakannya dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Beliau mengatakan, apabila Anda mengerjakan ibadah apapun, tapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, jangan bermimpi Anda meraih keutamaan ibadah tersebut. Allahu jalla wa ala 'allaqal fadl lil ibadah bil ikhlas wal mutabah. Allah mengkaitkan keutamaan suatu ibadah dengan ikhlas dan ittiba. Jadi kalau kita pengen apa misalnya? Kita pengen mendapatkan keutamaan zikir agar kita mendapatkan ridha Allah. Agar zikir dapat menghilangkan kegundahan dan kesedihan dalam hati. Agar hati dapat menguatkan jiwa dan fisik. Maka berzikirlah karena Allah. Dan berzikirlah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Tapi kalau kita ingin berzikir supaya tenang. Saya pengen tenang dengan zikir. Tapi la ilaha illallah. Bisa gak orang bisa merasakan ketenangan dengan zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi? Wallahi, zikir yang kita baca, yang kita amalkan, namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, bukan membuat kita tenang, malah menambah gelisah. Kenapa? Karena semua keutamaan ibadah akan kita raih manakala kita mengerjakannya karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga dua hal ini. Apapun keutamaannya, kaidah. Anda pengen mendapatkan haji mabrur? Haji mabrur itu masya Allah balasannya surga. Al-haji mabrur wa laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ternyata cara menaikkan ibadah haji banyak yang melenceng jauh dari sunnah Rasulullah. Dan dia mengerjakan haji pun supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Kalau enggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji tidak nengok. Atau dia ingin menunjukkan bahwa dia punya uang banyak, dia haji dengan ONH plus plus plus plus. Dia ingin tunjukkan bahwa dia uang banyak. Bahkan walimahnya pun biaya yang dibutuhkan hampir sama dengan biaya ONH plus. Dia ingin tunjukkan bahwa dia punya uang banyak. Apakah dengan cara haji seperti itu dia meraih keutamaan haji? Tidak. Syaratnya kalau seorang yang mendapatkan dan meraih keutamaan ibadah, maka ibadah itu harus dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab zikir. Islam adalah agama akhlak dan adab. Sampai berzikir pun dengan adab. Berdoa pun dengan adab. Yang membuat zikir kita tidak diterima oleh Allah, yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Allah, karena kurangnya beradab. Lihat Nabi alaihi salam sampai meluruskan adab sahabat yang keliru ketika mereka berzikir, ketika mereka berdoa. Bagaimana misalnya Rasulullah SAW ketika mendapati sahabatnya berzikir dengan suara keras, kata Rasulullah SAW, irfa'u 'ala anfusikum. Mereka berzikir dan berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, kata Rasul, irfa'u 'ala anfusikum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irfa'u 'ala anfusikum. Ya, kasihanilah diri kalian. Ya, innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli. Kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, lagi Maha melihat. Zat yang kalian minta adalah yang lebih dekat daripada leher, ya, kendak hewan yang kalian tunggangi. Jadi kita tidak perlu, ya Allah, ya Tuhanku, enggak perlu. Atau astagfirullah, la subhanallah, subhanallah. Ingat, kita ini berdoa kepada yang Maha mendengar. Kita berzikir kepada yang Maha mendengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wadhkur fi nafsika tadarru'an wa khifa." Dan berzikirlah kepada Rabb-mu dengan hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Khifa Fatullah mengatakan apa? Dengan perlahan. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan suara yang didengar oleh diri sendiri. Walaupun Rasulullah SAW di saat berzikir setelah salat fardu, beliau terkadang mengangkat suara, tetapi tetap dilakukan sendiri. Terkadang perlahan, terkadang diangkat sedikit. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Perhatikan adab-adab zikir. Perhatikan adab-adab zikir, ayyuhal ikhwatul kiram rahimahullah. Agar zikir kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adabnya silakan dibaca sendiri di buku yang ada di buku ini penjelasannya. Baik. Kemudian kita membahas waktu zikir. Waktu zikir, terutama kita bahas waktu zikir pagi dan petang. Jadi waktu zikir itu, lihat halaman 28. Ternyata waktu zikir pagi dan petang itu ada dua. Ada waktu yang utama dan ada waktu yang tidak utama. Zikir pagi misalnya, zikir pagi waktu yang utama adalah ba'da subuh, hingga terbitnya matahari. Sedangkan zikir petang, waktu yang utama adalah dari ba'da asar hingga tenggelamnya matahari. Sebagian ulama mengatakan waktu zikir petang yang afdal bukan hanya sampai tenggelam matahari, bahkan sampai isya. Itu waktu utama zikir petang. Karena ba'da maghrib juga disebut petang. Jadi waktu utama zikir petang dari ba'da asar sampai maghrib, menurut sebagian ulama, sebagian mengatakan dari ba'da asar hingga isya. Yang kedua, waktu yang tidak utama. Waktu yang tidak utama adalah untuk zikir pagi, yaitu dari lepas tengah malam. Jadi selepas tengah malam kita sudah bisa berzikir pagi. Hal itu bermanfaat bagi kita ketika misalnya kita akan safar. Kita akan safar, ya, di mana kita sebelum subuh sudah bangun, persiapan, sudah mengemas. Misalnya kita berangkat pulang kampung misalnya dengan kendaraan sendiri, jam 3 kita sudah berangkat untuk menghindari macet. Ya. Bisa dipastikan subuh dan ba'da subuh itu kita di atas kendaraan. Apa yang kita lakukan sambil nunggu subuh? Kita sudah selesai mengemas semua barang-barang, apa yang kita bawa sudah kita selesaikan. Setelah kita melaksanakan 2 rakaat tahajud atau 1 witir dan 1 witir, kita bisa langsung zikir pagi. Karena sebelum subuh, selepas tengah malam, ya, sampai subuh itu adalah zikir pagi. Jadi kita sambil nunggu waktu subuh setelah selesai sholat tahajud dan witir, maka manfaatkan dengan zikir pagi. Jadi nanti setelah kita, ya, setelah sholat subuh di jalan atau setelah kita sholat subuh di rumah, kita nggak perlu zikir lagi. Subhanallah, nggak perlu lagi zikir. Kita mungkin hanya zikir setelah sholat tardu, tetapi zikir pagi tidak perlu lagi kita baca, karena kita sudah membacanya sebelum subuh. Ini ilmu yang patut untuk kita amalkan. Kemudian juga Sudah juga diamalkan zikir pagi. Setelah terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Seorang ibu misalnya, seorang pekerja, seorang suami atau seorang ibu, dia bangun subuh, dia tidak sempat, dia hanya salat subuh, enggak sempat zikir. Habis subuh dia langsung masak, dia harus bikin sarapan. Dia harus menyiapkan segala sesuatunya untuk suaminya akan bekerja ke kantor, dan dia menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang akan sekolah. Untuk zikir tuh enggak konsen, enggak fokus. Enggak apa-apa ibu, ibu tidak usah berzikir. Boleh enggak Ustaz saya berzikir pagi setelah saya selesai mengantar anak sekolah, mendampingi suami saya, menemani suami saya sarapan, sehingga saya enggak fokus kalau sambil sarapan berzikir. Boleh tidak? Boleh. Kapan? Boleh. Kalau saya setelah selesai nganter, kan udah enggak ada kerjaan tuh. Boleh enggak saya mulai zikir pagi? Boleh. Karena waktu utama zikir pagi yaitu setelah terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Itu boleh dikerjakan. Ustaz, boleh enggak zikir itu dicicil? Misalnya setelah sholat fardu kayak saya baca ya istighfar. Ya, saya baca yang singkat-singkat saja. Yang singkat hanya baca zikir sholat fardu, tapi zikir pagi saya enggak baca. Kalaupun sempat baca hanya al-ikhlas ayat kursi, al-ikhlas al-falak an-nas. Tapi setelahnya saya istighfar belum sempat. Boleh enggak nanti setelah itu misalnya duha atau jam 9 jam 10 saya waktunya kosong. Bisa enggak setelah aja separohnya saya baca di waktu itu? Bisa. Ayo wal ikhwah. Zikir pagi dan petang tidak harus dibaca secara berurut. Acak pun boleh. Zikir pagi petang tidak harus dibaca semua. Dicicil boleh. Setengah atau seperempatnya dibaca ba'da subuh, kemudian sisanya dibaca setelah itu kapan kita sempat. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan harus urut, dan tidak ada dalil yang mengharuskan bahwa dibaca harus secara ya langsung, tidak bisa diangsur atau dibaca secara bertahap, tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian zikir petang. Waktu yang tidak utama zikir petang adalah ba'da zuhur. Faedahnya apa dengan kita mengetahui bahwa zikir waktu zikir petang adalah ba'da zuhur? Waktu yang tidak utama zikir petang adalah ba'da zuhur. Kalau kita mau misalnya safar, bukankah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita berangkat ba'da zuhur adalah menjamak takdim? Kita jamak, kita salat zuhur dan asar. Bisa dipastikan kita asar itu di jalan. Maka apa? Kita salat di rumah, salat zuhur 4 rakaat, kemudian asar di jamak, setelah itu kita zikir. Zikir. Jadi nanti di jalan kita tidak perlu lagi zikir. Dua salat cukup dibaca satu zikir. Jadi cukup membaca zikir setelah salat fardu dan zikir petang. Jadi enggak perlu walaupun kita zuhur asar, zikir setelah salat fardu dua kali cukup satu kali. Kemudian zikir petang. Ya, atau di mobil setelah itu. Jadi pada saat nanti waktu masuk waktu asar, kita tidak perlu lagi zikir petang karena kita sudah membacanya tadi ba'da zuhur. Atau juga waktu yang lain, waktu yang tidak utama waktu petang, yaitu ba'da maghrib sampai subuh. Ba'da maghrib sampai subuh. Misalnya seorang ibu, dia belum sempat zikir petang karena lupa. Lalu dia baru sempat setelah dia terbiasa salat isyanya malam. Karena yang afdal bagi salat isya adalah semakin malam semakin afdal. Adapun salat yang lain semakin utama yaitu ketika dikerjakan di awal waktu, tapi isya semakin diakhirkan semakin afdal, tetapi jangan melewati tengah malam. Wanita yang tidak salat di masjid, mereka salat di rumah, ketika mereka memilih nanti menjelang jam 10 atau agak malam baru saya sempat karena enggak bisa, karena harus ngurus anak dulu, menidurkan anak dulu, baru dia sempat sholat isya jam 10 atau setelah itu atau sebelumnya setengah 10, dan dia baru ingat misalnya, oh iya tadi saya belum sempat zikir petang, boleh enggak setelah isya saya setelah sholat isya saya baca zikir setelah sholat fardu dan zikir petang? Boleh, karena ba'da isya pun merupakan waktu zikir petang. Nah, keleluasaan waktu ini menunjukkan bahwa kita tidak layak meninggalkan zikir pagi petang. Seorang muslim tidak layak meninggalkan zikir pagi petang. Karena zikir pagi petang Zikir yang tadi disebutkan tadi, keutamaannya menyamai amalan malaikat. Zikir pagi petang, keutamaannya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada empat yang memudahkan rezeki kita. Yang pertama, banyak berdoa di waktu sahur. Yang kedua, ya, adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak bersedekah. Yang keempat, berzikir pagi dan petang. Jadi orang yang ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, rezeki apa saja? Rezeki yang dirasakan oleh batin, hidayah, taufik, ketenangan, ketentraman, rezeki lahiriah, diberi anak, diberi jodoh, dimudahkan penghasilannya. Rezeki apa saja kata beliau? Empat. Banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar terutama di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang ketiga, banyak bersedekah. Bersedekah mana qasa sadaqatun mal? Tidaklah sedekah mengurangi harta. Yang keempat, berzikir pagi dan petang. Dan lagi keutamaan waktu zikir pagi dan petang yang lain. Baik. Para syekh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kupas dan bedah bacaan zikir setelah sholat fardu dan bacaan zikir pagi dan petang. Sebagaimana kita ketahui, di bacaan zikir setelah sholat fardu dan zikir pagi petang ada beberapa yang sama. Seperti ayat kursi, seperti al-ikhlas, al-falaq, an-nas, di sana juga ada istighfar. Hanya saja pada zikir pagi dan petang yaitu sayyidul istighfar. Jika zikir sholat fardu adalah istighfar yaitu astaghfirullah, ya. Kemudian di zikir setelah sholat fardu ada la ilaha illallah yang dibaca setelah tasbih dengan jumlah yang berbeda-beda. Hanya saja mungkin kebanyakan dari kita yang kita hanya tahu bahwa zikir atau tasbih setelah sholat fardu itu hanya 3-3, tahmid 3-3, takbir 3-3. Padahal ada pilihan jumlah yang lain yang tidak sepatutnya kita hanya 3-3, 3-3, 3-3, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah. Padahal ada beberapa pilihan yang disebutkan dalam buku saya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di dzikir setelah salat, di dzikir pagi petang ada tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku ala kulli syai. Ada kesamaan. Baik. Kita buka. Ternyata para syekh Allah Subhanahu wa taala, mengapa di kedua dzikir, di dzikir pagi petang dan dzikir setelah salat fardu, keduanya ada ayat kursi? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa dzikir itu, makna dzikir yang sesungguhnya adalah cinta dan taat kepada Allah. Makna zikir yang sesungguhnya adalah cinta dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah makna zikir yang sesungguhnya. Sehingga di kedua zikir, zikir pagi dan petang dan zikir setelah salat fardu, dihadirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat yang paling Allah cintai. Karena zikir itu maknanya apa? Cinta dan taat kepada. Sehingga lihat, paham kan? Sehingga di kedua zikir tersebut yang dihadirkan apa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat yang paling dicintai Allah. Ayat apa yang paling agung di Al-Qur'an? Ayat kursi. Berkaitan enggak dengan makna zikir? Berkaitan. Karena zikir itu artinya cinta dan taat kepada Allah, sehingga ketika berzikir pagi petang dan berzikir setelah salat fardu ada ayat kursi di sana. Yaitu ayat yang paling Allah cintai. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab. Di mana Ubay bin Ka'ab sebagai mereka lima Muslim ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi azam. Ayat apakah yang paling agung? Ayat apakah yang paling agung di Al-Quran? Yang paling agung di sisi Allah dalam Al-Quran? Maka Ubay menjawab, yaitu ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? La yuhanni'aka ya abal mundir al-ilm. Sungguh menyenangkan ilmu bagimu ya Abul Mundzir. Artinya apa? Rasulullah SAW membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab bahwa ayat yang paling agung di Al-Quran adalah ayat kursi. Berarti tidak heran mengapa Rasul SAW menghadirkan ayat kursi di dzikir setelah sholat fardu dan di dzikir pagi petang. Karena dzikir itu makna sungguhnya cinta dan taat kepada Allah. Sehingga yang dihadirkan di dzikir di waktu terbaik, amalan terbaik adalah ayat yang paling Allah cintai. Kedua, di kedua dzikir ada al-ikhlas, ada al-falak dan an-nas. Betul tidak? Kalau dzikir setelah salat fardu hanya dibaca masing-masing satu kali. Tapi di dzikir pagi petang dibaca 3 kali. Tapi keduanya sepakat dibaca padanya al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadirkan al-ikhlas, al-falak, an-nas di zikir setelah salat fardu dan di zikir pagi petang. Beliau juga ingin menjelaskan bahwa zikir itu cinta kepada Allah dan selalu taat kepadanya. Dari mana kita bisa paham itu? Dari ayat, dari surat al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ya, karena al-ikhlas, al-falak dan an-nas merupakan 3 surat yang memperkenalkan kita kepada Allah. Di 3 surat itu Allah memperkenalkan kepada kita rububiyahnya. Kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah memperkenalkan sifatnya yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak ada dan tidak ada satupun yang sejajar, yang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah kabarkan bahwa dialah yang menciptakan waktu falak, waktu subuh. Allah yang menciptakan min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati waqab. Semua makhluk Allah sebutkan di situ. Aku yang menciptakan semua itu. Allah memperkenalkan rububiyahnya kepada kita. An-nas, qul a'udzu birabbin nas. Allah Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladhi wasifisu minal jin. Allah yang menciptakan jin. Di 3 surat ini Allah memperkenalkan rububiyah dan nama dan sifatnya. Tahukah anda? Tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat adalah 2 tauhid pendukung yang membuat kita semakin mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, pasti beribadah. Makanya al-ikhlas, al-falak, an-nas. Karena 3 surat ini, surat yang mana Allah Jalla wa'ala memperkenalkan sifatnya, memberitahu kepada kita rububiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah yang khusus. Sehingga setelah kita mengenalnya, lalu kita mencintainya, pada akhirnya kita beribadah. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu di Masjid Al-Ukhuwa, bahwa ibadah itu cinta kepada Allah. Tetapi tidak mungkin ada cinta tanpa ada pengenalan. Kita harus kenal dulu siapa yang kita sembah Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kenalilah Allah, lalu cintailah ia. Setelah anda mencintai Allah, anda beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang mana Allah memperkenalkan dan memberitahu kepada kita sifat Allah, supaya kita semakin mengenal Allah. Sehingga Nabi bersabda, suratul ikhlasi ta'dilu thuluthal Qur'an, bahwa surat Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Mengapa surat Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran? Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan, surat Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran karena isi Al-Quran hanya 3. Seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas hanya tiga isinya. Yang pertama, tentang Allah. Tentang Allah. Lihat. Di surah Al-Fatihah. Mengapa dia merupakan surat teragung? Surat yang paling utama. Karena di surat itu Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Rabbnya seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Sepertiga Al-Quran isinya ayat tentang Allah. Sehingga Al-Ikhlas mewakili semua ayat yang memperkenalkan Allah kepada kita. Sepertiganya apa? Yaitu informasi tentang segala yang dicintai Allah dan segala yang dibenci Allah. Ketika Allah perintahkan, bertauhidlah kalian, berarti Allah cinta tauhid. Ketika Allah melarang kita berbuat syirik, berarti Allah benci syirik. Ketika Allah memerintahkan kita salat, aqimis salah, aqimus salah, wa atuz zakah. Ketika Allah memerintahkan salat dan menegakkan zakat, menunaikan zakat, berarti Allah mencintai salat dan mencintai zakat. Ketika Allah memerintahkan kita jihad, berarti Allah mencintai jihad. Manakala tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan apapun di dalam Al-Qur'an, berarti itu informasi Allah menyukai amalan itu. Ketika Allah melarang apapun di Al-Qur'an, berarti yang Allah larang adalah sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi sepertiga yang kedua Al-Quran adalah informasi tentang sesuatu yang dicintai Allah sehingga Allah perintahkan. Dan informasi tentang sesuatu yang Allah benci sehingga Allah larang. Yang terakhir, bukan di dalam Quran ada kisah-kisah. Allah di sana menceritakan tentang Adam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Nuh. Allah di sana bercerita tentang Nabi Yunus, bercerita tentang Nabi Ibrahim, bercerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat pun Allah cerita. Bahkan orang yang tidak patut untuk diceritakan, diabadikan namanya Allah masukkan. Bukankah di Al-Qur'an Allah sebut Firaun? Nama orang yang paling kufur sedunia. Bukankah di Al-Quran Allah sebut Qarun? Sekarang saya tanya, sahabat Rasulullah, siapakah yang tersebut namanya di Al-Quran? Hah? Siapa? Nama sahabat yang disebut di Al-Quran siapa namanya? Zaid. Lebih afdol mana, Abu Bakar atau Zaid? Abu Bakar tersebutkah namanya di Al-Quran? Tidak disebut. Lihat. Qarun, Fir'aun, Haman, Iblis disebut namanya di Al-Quran. Kenapa Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat terbaik, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan seluruh sahabat yang dijamin surga, tidak disebut kecuali Zaid? Kenapa Allah menyebut nama Fir'aun? Karena sepertiga Al-Quran isinya kisah. Di mana kisah tersebut Allah sebutkan bukan dalam rangka membanggakan mereka. Allah yang beritahu, ini loh kisah orang-orang yang aku cintai. Sehingga Allah bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Sampai sahabat Allah cerita, mereka itu wahai hambaku adalah orang-orang yang aku cintai. Kenapa Allah menciptakan Firaun sampai Allah tenggelamkan? Sampai Allah katakan, hari ini aku abadikan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Allah abadikan. Kenapa Allah menciptakan Fir'aun? Allah menciptakan Qarun? Allah ingin beritahu, ini loh kisah orang-orang yang tidak aku cintai. Jadi tiga Al-Quran isinya cinta. Mengenal tentang Allah. Kemudian tentang hal-hal yang dicintai Allah dan dibenci Allah. Yaitu berupa perintah dan larangan. Yang ketiga adalah kisah-kisah orang-orang yang dicintai Allah di dunia dan akhirat. Dan kisah-kisah orang-orang yang dibenci Allah di dunia dan di akhirat. Jadi itu sebabnya mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencantumkan Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dalam zikir pagi petang dan zikir setelah salat fardu. Karena surat ini membuat kita semakin mengenal Allah dengan penghayatan. Kalau kita memahaminya, menghayatinya dengan baik tiga surat tersebut, maka kita akan semakin mengenal Allah dan akan semakin mencintai Allah. Tahukah anda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tersihir, disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asam, disihir dengan 3 buhul rambut, 3 ikatan rambut. Lalu Rasul tersihir, terpengaruh oleh kekuatan sihir yang dilakukan oleh Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dirukyah oleh Jibril dengan apa? Dengan 2 surat, Al-Mu'awwidzatan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Rasul dirukyah oleh Jibril alaihissalam dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa? Karena ayat dan surat yang paling diantara yang paling ditakuti oleh iblis dan syaitan ada 2 surat itu. 2 surat. Makanya para ulama, ini antaranya para ulama yang membahas tentang rukyah. Ibnu Qayyim misalnya mengatakan, permasalahan sihir, santet, teluh, apapun, itu sebetulnya permasalahan zikir sebetulnya. Karena rukyah itu tidak harus dengan Al-Quran. Karena Nabi alaihissalam tidak pernah memberikan contoh, ya, merukyah orang dengan ngobrol. Tapi dibaca Al-Quran. Tapi maksud dengan merukyah dengan Al-Quran adalah orang yang kita baca atau kita lakukan agar orang yang kerasukan itu, agar orang yang kerasukan menjadi orang yang berzikir. Karena masalah sihir, masalah jin adalah masalah zikir. Pernahkah anda mendengar Rasul mengatakan, tidaklah Umar melewati sebuah gang, lalu syaitan akan melewati sebuah gang yang sama, melalui syaitan lari. Padahal Umar belum baca ayat kursi. Umar tidak baca apapun, tetapi syaitan takut berpapasan dan bertemu dengan Umar. Apa yang dia takuti? Zikirnya kepada Allah. Zikirnya kepada Allah. Pernahkah anda mendengar? Imam Ahmad rahimahullah, dia tidak bisa mendatangi orang yang kerasukan. Kata beliau, bawa sendal saya. Kasih tahu ke jinnya, ini sendalnya Imam Ahmad. Hanya dengan sendal, jin itu kabur. Pada saat diruqyah, lalu masuk jin itu, lalu dikatakan, keluar kamu ya wahai musuh Allah. Aku tidak akan keluar, karena aku mencintai orang ini. Lalu kata keluarganya, kalau kamu tidak mau keluar, aku pukul kamu dengan sendal Imam Ahmad. Iya. Saya takut. Hanya karena dengan sendalnya tidak dibacakan apapun. Keluar. Tetapi setelah Imam Ahmad meninggal dunia, jin itu masuk lagi. Setelah dibacakan, diruqyah, dia masuk, merasuki. Lalu pada saat akan dipukul oleh sendal Imam Ahmad, kata dia, pukul. Saya tidak takut karena orangnya sudah mati. Jadi yang ditakuti oleh syaitan, apa? Zikirnya seorang muslim. Bukan bacaannya. Wallahi saya pernah meruqyah seorang ibu, di mana ketika saya sebelum saya meruqyah, anaknya meruqyah dengan surat Al-Baqarah. Bukankah Al-Baqarah surat yang paling takuti oleh syaitan? Kata Nabi alaihissalam, Bapak, rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari darinya. Syaitan tidak akan pernah betah tinggal di rumah tersebut. Rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ayuhal ikhutul kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi? Teman saya meruqyah ibunya yang kerasukan. Dibaca surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Jadi bacanya panjang pendeknya kurang. Lalu kata jinnya, bacaanmu kurang tepat, kata dia. Begini, alif lam mim. Teman saya kaget, ternyata lebih benar bacaan si jin itu daripada dia. Jadi yang diruqyah siapa? Yang diruqyah yang baca. Coba kok kita baca ayat kursi, baca Al-Baqarah yang ada padanya ayat kursi, kok malah dikoreksi dan diperbaiki oleh si jin? Berarti apa? Berarti meruqyah itu dengan hati. Dikir kepada Allah. Orang yang ditakuti oleh syaitan adalah orang yang cinta dan takut kepada Allah. Cinta dan takut kepada Allah itu orang. Jadi kalau ada orang kerasukan, makanya dulu gak pernah kita mendengar kerasukan masal, gak ada. Tidak pernah kita mendengar orang kerasukan masal. Di zaman sekarang orang mudah disantet, orang mudah disihir, orang anak-anak sekolah kerasukan masal di sekolah. Kenapa? Karena kita mengalami krisis zikir dan iman. Seandainya kita memiliki benteng zikir yang kokoh, insyaallah tidak akan ada di sana masalah. Masalah sihir tidak akan ada masalah. Insyaallah. Kemudian bacaan-bacaan zikir. Di keduanya ada istighfar. Setelah salat fardu ada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dan tidak boleh ditambahkan, tidak boleh tambah. Tidak boleh tambahan apapun. Ya, bisa dibaca, lihat di zikir setelah salat fardu di halaman 103. Ya. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat footnote-nya, footnote 92. Al-Imam Auza'i rahimahullah dalam Sahih Muslim ditanya tentang cara beristighfar setelah salat wajib yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di zikir pagi petang ada juga istighfar, tetapi istighfar terbaik. Kenapa dihadirkan di sana istighfar terbaik? Karena pagi dan petang adalah waktu terbaik. Yaitu apa? Di halaman 80 untuk zikir petang, ya, dan juga di apa namanya? Di halaman 44 untuk zikir pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'ali wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kita baca terjemahnya, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Mari kita jelaskan. Mengapa di kedua zikir ada istighfar? Karena istighfar dan taubat adalah amal yang Allah cintai. Karena istighfar dan taubat adalah amal yang Allah cintai. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia makhluk yang sempurna seperti malaikat. Kenapa Allah tidak jadikan manusia sempurna seperti malaikat? Karena Allah menginginkan kita manusia yang banyak kekurangan ini bisa mengamalkan amalan yang tidak diamalkan oleh malaikat. Apakah malaikat beristighfar? Mereka beristighfar dari apa? Mereka tidak punya dosa. Apakah malaikat bertaubat? Mereka bertaubat dari apa? Mereka tidak pernah berbuat dosa besar. Siapakah yang mengamalkan amalan yang Allah cintai ini? Taubat dan istighfar itu, siapa yang mengamalkannya? Manusia. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah, selalu menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan, agar kita bisa mengamalkan amalan yang Allah cintai. Begitu cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, begitu cintanya, begitu besarnya rasa cinta Allah kepada istighfar dan taubat, sampai Allah turun ke langit dunia. Untuk apa Allah turun ke langit dunia? Untuk apa? Untuk menanti istighfar kita. Bukankah di saat sepertiga malam terakhir Rasulullah Allah berfirman, siapa di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Karena Allah suka istighfar. Begitu cintanya Allah, begitu besarnya rasa cinta Allah kepada istighfar dan taubat, sampai Allah menyambut taubat hambanya dengan kegembiraan yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum, ya, min ahadikum bi ardi fala allati dha'at rahilatu." Allah lebih menyambut gembira, Allah sangat gembira tatkala menyambut taubat hambanya. Melebihi kegembiraan seorang yang kehilangan bekal safarnya di tengah gurun pasir. Yang mana kalau dia tidak punya bekal, maka dia tidak akan bisa mempertahankan hidup karena di gurun pasir. Tidak ada yang bisa ia makan. Tidak ada yang bisa mempertahankan hidupnya. Yang bisa mempertahankan hidupnya hanya bekal yang ada di kendaraannya. Lalu pada saat dia tidur, dia bangun, hilang. Di mana air? Di mana makanan? Bagaimana sih bertahan hidup? Dia cari ke sana, dia cari ke sini, dia tidak ketemu. Akhirnya karena dia sudah letih, dia pasrah. Ya Allah, kalau memang akhir saat hidup saya di sini, saya pasrah. Lalu karena begitu capeknya, lalu ketiduran. Setelah dia bangun, ternyata kudanya atau keledainya atau ontanya ada di hadapan dia. Lalu dia mengatakan, begitu gembiranya lantas mengatakan, ya Allah, terima kasih. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Karena bergembiranya sampai salah ngomong. Apa kata Rasul? Allah lebih gembira daripada orang yang sangat gembira menyambut taubat dan istighfar hambanya. Nah, karena istighfar adalah amal yang Allah cintai, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencantumkan istighfar di zikir. Kemudian di zikir pagi, petang dan zikir setelah fajar itu ada zikir yang sama, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Di zikir pagi, petang 10 kali. 1 kali atau 10 kali atau 100 kali. Di zikir setelah salat fardu 1 kali. Setelah tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa di kedua zikir itu ada zikir yang sama, ada bacaan zikir yang sama, yaitu la ilallah? Ternyata tahlil adalah inti cinta kepada Allah. Semua zikir tasbih, tahmid, takbir pendukung. Zikir pendukung. Makanya, subhanallah, kamu berzikir dengan zikir yang mendukung cintaku. Alhamdulillah, kamu berzikir dengan zikir yang mendukung cintaku kepadamu. Atau cinta kamu kepadaku. Allahu Akbar, kamu berzikir dengan zikir yang mendukung cintamu kepadaku. Lalu Allah, ketika kita berzikir la ilaha illallah, engkau betul-betul mencintaiku. Karena tahlil artinya ibadah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Sekarang ibadah itu apa? Cinta kepada Allah. Betul? Tasbih. Apa makna tasbih? Tidak mensucikan semua yang tidak layak bagi Allah. Tahmid apa? Menetapkan segala kesempurnaan hanya bagi Allah. Allahu Akbar. Yang diagungkan hanya Allah. Tiga ini, seorang tidak akan pernah cinta dan beribadah kepada Allah, sehingga dia mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Seorang tidak akan pernah beribadah kepada Allah, sehingga dia menetapkan segala kesempurnaan hanya bagi Allah. Seorang tidak akan pernah beribadah, sehingga dia mengagungkan Allah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam tatkala menegur dan menasihati kaumnya yang berbuat syirik, apa tegurannya? Mereka mendoakan Allah dengan mengkeramatkan makam. Karena syirik makam itu sudah ada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kaget karena mereka sudah berbuat syirik, mengkeramatkan makam, mengagungkan foto-foto wali, gambar-gambar wali. Apa kata Nabi alaihissalam? Kenapa mereka berbuat syirik? Nabi Nuh katakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Coba perhatikan. Kok Nabi Nuh tidak menasihati mereka? Kenapa kalian berbuat syirik? Tapi Nabi Nuh justru berkata kepada kaumnya yang berbuat syirik, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Karena orang yang melakukan penyimpangan sebabnya karena mereka tidak mengagungkan Allah. Seandainya seorang hanya mengagungkan Allah, maka dia akan jauh dari segala penyimpangan. Jadi orang yang mensucikan Allah, orang yang selalu menetapkan kesempurnaan hanya bagi Allah, dan orang yang mengagungkan Allah, pasti dia bertauhid. Pasti dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan zikir yang ada, selain itu, adalah zikir-zikir yang mendukung. Mendukung zikir-zikir utama yang tadi, yaitu zikir tahlil seperti tasbih tadi, tahmid, takbir. Atau zikir yang menjelaskan cara bersyukur, cara mengungkapkan cinta. Seperti misalnya, ya, dalam bacaan zikir ini. Kalau kita gak paham, kita gak ngerti bahwa ternyata zikir ini adalah zikir yang menggambarkan bagaimana kita membuktikan, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini misalnya, cinta kepada Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, walhamdulillah. Ya, yaitu ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala apa? Dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Ya, lihat halaman 60. Zikir ini memberitahu kepada kita bagaimana mengungkapkan cinta. Asbahna ala fitrat Islam. Kami masuki pagi hari di atas fitrah Islam. Kata Allah, kalau anda cinta kepada aku, Rasul menyampaikan zikir ini, ikhlaslah kamu. Wa ala kalimatul ikhlas. Mengungkapkan cinta hanya dengan ikhlas. Yang kedua, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mengungkapkan cinta hanya dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Bacaan zikir ini adalah zikir yang memberikan gambaran kepada kita. Oh, begitu ternyata. Untuk mengungkapkan cinta kepada Allah hanya dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian misalnya di sini lihat misalnya bacaan zikir Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ini juga zikir yang menggambarkan, yang beritahu kepada kita cara bersyukur, cara mengungkapkan cinta kepada Allah. Lihat halaman 48. Di sini ayat ini atau zikir ini memberitahu kepada kita, orang yang cinta kepada Allah bukan orang yang banyak bicara. Karena Allah bedakan, karena apa? Zikir ini Rasul mengatakan, falakal hamdu walakas syukur. Baginya pujian, baginya syukur. Dibedakan. Para ulama dalam syarah Islam Muslim menjelaskan, kenapa Rasul mengatakan falakal hamdu walakas syukur, bagimu pujian, bagimu syukur, karena tahmid hanya dengan lisan. Syukur harus berupa amal. Jadi orang yang cinta Allah tidak hanya bicara, tapi dia buktikan dengan amal. Seorang hamba belum dianggap bersyukur kepada Allah sehingga dia beramal. Dia membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal. Amal soleh tentunya. Kemudian apa lagi? Di saat kita beribadah, mengungkapkan cinta, kita perlu kekuatan. Tanpa kekuatan, kita tidak akan terus bisa beribadah. Kan di sana ada fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyak sekali penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari ibadah. Apa kekuatan tersebut? Pertama, vitamin yang menambah cinta kepada Allah. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah dari kufur, dari fakir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kufuran dan kefakiran, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengecut, berlindung kepada Allah dari sifat pelit, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dunia, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masa tua yang hina, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahkan dari azab kubur, yaitu dalam keadaan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kita perlu yang menguatkan cinta kepada Allah. Dan juga kekuatan apa? Yang membuat kita tetap memiliki kekuatan ibadah. Yaitu kekuatan tawakal. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata beliau apa? Kekuatan manusia terletak pada dua. Kekuatan ibadah manusia terletak pada dua. Yang pertama, ibadah. Kekuatan pertama manusia, ibadah. Ibadah dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Selama seorang hamba Allah beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Coba lihat orang-orang yang jauh dari sunnah, orang-orang yang tidak ikhlas, di masa tuanya lemah. Pernahkah Anda mendengar para ulama, ada seorang tabi'in, sudah umur 90 tahun, dia masih bisa berlari, berjalan, berkilo-kilo. Ditanya, kenapa Anda kok di masa tua masih kuat, masih segar, masih sehat? Saya, kenapa masa tua saya kuat dan sehat walafiat? Karena saya menjaga masa muda saya dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ihfadzillah yahfakka, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara penjagaan Allah, Allah jaga iman, Allah jaga fisik. Jadi para Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin tetap kuat, besok sekarang beribadah, besok beribadah, terus beramal ibadah. Jagalah amal kebaikan kita, bukan dengan kesehatan, bukan dengan materi. Jaga amal kebaikan kita dengan ikhlas dan sunnah. Yang kedua, tawakal. Kekuatan kedua manusia, wa iyyaka nasta'in, pasrah. Serahkan semua hasil ikhtiar kita kepada Allah. Berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Yakin Allah akan menjaga amal kita. Allah akan membalas amal kita. Pasrah. Taib. Apa itu tawakal? Perhatikan. Tidaklah seorang bertawakal sampai ada padanya beberapa rukun tawakal. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyandarkan hati hanya kepada Allah. Anda ketika berikhtiar beribadah, ketika kita sakit berobat. Berobat ibadah bukan? Beribadah. Karena itu adalah ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berobat. Ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berobat, ya, ketika sakit dia beribadah kepada Allah. Taib, di mana tawakalnya, kekuatan kita? Ketika Anda minum obat, semanjur apapun obat, jangan pernah hati kita ke obat. Arahkan hati hanya kepada Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Yang menyembuhkan penyakitku hanya Allah. Kita ke dokter, sebagus apapun dokter, jangan pernah kita mengarahkan hati ke dokter. Jangan pernah kita mengarahkan hati kepada sebab. Arahkan hati kita kepada yang menciptakan semua sebab, sebab dan akibat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendidik anak, kita didik dengan baik. Jangan pasti anak ini harus soleh. Tidak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, itu anak saya didik dia dengan baik. Kenapa jadi kafir, kata Allah. Ya Nuh, kamu tidak bertawakal kepada aku. Berarti kamu yang memastikan hasil ikhtiarmu harus berhasil. Aku yang menentukan. Tugas kamu berikhtiar, urusan hati, urusan aku, kata Allah. Jangan harus begini, tidak. Jangan kita mengarahkan hati kepada ikhtiar. Hati tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berikhtiar dengan cara yang halal. Kalau kita sakit ke dukun, itu tidak tawakal namanya. Lemah kita nanti. Kemudian apa lagi? Berikhtiar dengan sebab yang lebih besar manfaatnya dan maslahatnya. Kalau kita berikhtiar dengan cara yang haram, dengan cara yang lebih banyak mudharatnya, itu tidak ikhtiar, justru akan melemahkan kita. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin memiliki kekuatan ibadah kepada Allah, beribadahlah terus karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul, dan beribadahlah dengan penuh kekuatan tawakal. Makanya di sana, hasbiyallahu la ilaha illahu, ya Allahumma apa, la ilaha illallah, hasbiyallah itu dizikir pagi petang, yang menunjukkan akan kekuatan tawakal seorang muslim, seorang hamba Allah. Kemudian apa lagi? Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku hamdu ala kulli syai'in, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, lahun ni'matu wal fadl wa lahu thana'ul hasan. Ada beberapa zikir yang menunjukkan kekuatan tawakal. Berarti kita diajarkan oleh Allah untuk konsisten beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir-zikir yang lain yang kalau kita baca, insya Allah semuanya adalah zikir-zikir yang menambah rasa cinta kepada Allah. Zikir-zikir yang memberikan gambar kepada kita cara mengungkapkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir-zikir yang merupakan inti cinta kepada Allah, yaitu tahlil ibadah. dan amalan-amalan yang Allah cintai, yang mana di situ kita disuruh mengamalkannya dalam bentuk zikir yang kita rutinkan. Dan terakhir ayyuhal ikhwatul kiram, orang yang berzikir adalah orang yang berdoa di awal dan di akhir amal. Tetapi tidak kita bahas karena ini tidak membahas tentang doa. Dan insyaallah di buku saya yang berikutnya saya sedang akan menulis panduan doa dan wirid, yaitu amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu tahu di saat kita mengamalkan ini, mengawali amal ini, atau misalnya sampai saya bahas perbedaan di antara ulama tentang sebuah doa, misalnya tentang doa setelah azan. Kan banyak dari kita menganggap innaka la tukhliful miat adalah bacaan yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang lebih umum adalah innaka la tukhliful mi'ad? Tetapi bagi kita yang sudah mengenal sunnah, kita tidak lagi membaca innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadi da'wati tamma wa salatil qa'im ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Titik. Boleh enggak kita baca innaka la tukhliful mi'ad? Apakah sahih atau dhaif? Di situ saya jelaskan. Supaya kita bisa berzikir dengan doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kaku. Betul-betul kita bersikap bijak, tidak terburu-buru, tidak kaku. Semua yang sahih dari Nabi alaihi salam kita amalkan. Ya. Kalau dhaif, sangat lemah sekali, tentu tidak kita amalkan. Karena kita hanya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan dalil yang sahih. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Ketahuilah, semua contoh Nabi, petunjuk Nabi hanya berasal dari hadis yang sahih." Perhatikan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, semua contoh dan petunjuk Nabi hanya bersumber dari hadis sahih. Jadi kalau ada hadis lemah yang disepakati ulama, pastikan dia bukan contoh Rasul. Kalau ada amalan yang berdasarkan hadis lemah yang disepakati ulama, pastikan dia bukan amalan yang diamalkan Rasul. Rasul hanya beramal dan berucap melalui hadis yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di akhir daripada buku zikir saya sebutkan beberapa kesalahan zikir atau kekeliruan zikir. Perhatikan. Pertama, berdoa dan berzikir, lihat halaman 123. Pertama, berdoa dan berzikir secara berjamaah. Kata ulama, berdoa dengan suara keras dapat mengurangi manfaat zikir. Berdoa dan berzikir secara keras, dengan suara keras, dapat mengurangi manfaat zikir. Apalagi dikerjakan bersama-sama, tentu lebih ke keras. Misalnya kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Keras mengurangi manfaat doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keras ketika berzikir mengurangi manfaat zikir. Kalau banyak, lebih keras ya? Lebih keras, maka akan lebih banyak manfaat zikir yang hilang. Makanya Rasul berzikir dengan suara perlahan. Rasul berdoa dengan suara yang rendah. Kedua, kekeliruan doa dan zikir. Zikir, maaf maksudnya. Berzikirlah dengan lafaz zikir yang berzikir dengan zikir yang berasal dari hadis yang lemah disepakati oleh seluruh ulama. Kalau diperselisihkan, itu bukan kesalahan. Seandainya misalnya, oh saya tetap mengamalkan kok hasbi Allah. Oh enggak boleh, sebagian ulama melemahkan. Sebagian, selama masih ada ulama yang menghasankan atau menganggapnya sahih, maka kita tidak boleh menyalahkan saudara kita yang mengamalkan hasbi Allah. Yang mengamalkan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalata arsyik, tidak boleh. Yang salah adalah yang mengamalkan dikir yang berasal dari hadis yang disepakati lemah oleh para ulama. Yang ketiga, berzikir dengan suara keras berjamaah, karena cara seperti itu tidak ada contoh di Rasulullah SAW. Yang berikutnya, nah ini mungkin yang dilakukan oleh sebagian dari kita yang masih belum paham tentang cara berzikir dan doa, di mana banyak dari kita yang membiasakan dan merutinkan doa setelah sholat fardu. Betul gak? Sering, bahkan banyak orang itu kalau habis salat fardu, habis zikir. Setiap habis zikir, bahkan sebagian habis salat salam langsung doa. Kalau itu dirutinkan, doa setelah salat fardu, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Karena doa itu yang benar, yang tepat dibaca sebelum salam. Karena ada dua waktu mustajab bagi doa. Di saat sujud dan di akhir salat sebelum salam. Makanya kan ada doa sebelum salam. Setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Tapi apa? Allahumma inni a'udzubika minal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Wa min fitatil mahi wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Kemudian baca lagi Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa. Kalau perlu kita jangan salam-salam sampai setengah jam sendiri. Doa terus. Doa kalau sudah puas akhiri doa kita dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah puas dengan doa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Makanya Syekh Utsaimin beliau mengatakan kaidah, kalau ada amalan di akhir sholat dan dia adalah sebelum salam, berarti dia zikir, berarti dia doa. Kalau ada amalan di akhir sholat, maksudnya setelah salam, berarti dia zikir. Itu kaidah. Makanya ulama berbeda pendapat, yaitu Allahumma aini ala zikri. Ada yang mengatakan itu doa, berarti dibaca kapan? Sebelum salam. Jadi sebelum salam, Allahumma inna ala dzikri wa syukri husni ibadati. Allahumma inna. Sebagian ulama mengatakan itu bukan doa tapi zikir. Makanya dibaca setelah. Khilaf para ulama. Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan dia bukan. Mereka berpendapat dia bukan zikir tapi doa. Jadi dibaca sebelum salam. Tapi saya lebih cenderung kepada dia adalah zikir. Jadi dibaca Allahumma inna ala dzikri wa syukri husni ibadatik. Kemudian apa lagi? Ya. Yang berikutnya adalah menggoyangkan kepala. La ilaha illallah. La. Sekarang saya tanya, mana yang lebih khusyuk zikir dan doanya, Rasul atau kita? Syekh Al-Albani rahimahullah membahas di sifat salat Nabi, salat dengan memejamkan mata. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khusyuk enggak? Enak enggak merem? Betul, merem enggak? Kalau merem khusyuk enggak? Khusyuk kan? Kira-kira kalau kita merem khusyuk gak? Lebih khusyuk mana? Melek atau merem? Di saat kita sholat lebih khusyuk mana? Benar. Kalau saya malah merem loh. Iya. Kata beliau, tidak ada yang lebih. Ya. Tidak ada yang apa? Kalau seandainya ada orang yang bisa merasakan khusyuan dengan memejamkan mata, berarti khusyuknya adalah khusyuk yang semu dan dingin, kata beliau. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad membawakan banyak hadis bahwa Nabi tidak pernah merem dan memejamkan mata di saat sholat. Tapi kita khusyuknya di saat memejamkan mata. Itu cuma perkara masalah memejamkan mata. Kalau kita lebih dari itu. Gak cukup kita hanya dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Bahkan puncaknya nikmatnya, la ilaha illallah. Gak cukup, la ilaha illallah. Pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang yang paling khusyuk menggoyangkan kepalanya di saat berzikir? Pernah tidak Bapak dan Ibu sekalian, Rasul menggoyangkan kepalanya di saat berzikir? Pernah mendengar? Pernah menyaksikan? Pernah Bapak mendapatkan riwayat Rasul sekali saja menggoyangkan kepala? Pernah? Kalau memang kita cinta Rasul, ikuti beliau. Rasul orang yang paling berzikir, namun beliau tidak pernah menggoyangkan kepalanya sekalipun ketika berzikir. Kemudian kesalahan berikutnya, berzikir dengan alat musik, dengan diiringi dengan nada atau dengan lantunan subhanallah walhamdulillah. Ini dikir atau nyanyi? Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahi. Ada jamaah umroh. Lagi sa'i di Mekah. Di Sofa Marwah. Saya lihat jamaahnya dari Sumedang. Iya, biarin walaupun dekat sini enggak apa-apa saya. Pakai ini, ada bahan ibu-ibu dipimpin oleh kiai. Subhanallah walhamdulillah. Tahu enggak semua orang Arab ngeliatin. Ini orang dikira penyanyi gitu loh. Karena mereka enggak pernah tahu yang namanya dikir itu dengan dikasih lirik atau dikasih apa? Dikasih nada seperti itu. Tidak pernah. Hanya kita yang terlalu apa? Berinovasi. Terlalu apa? Semangat. Sampai ibadah pun di kotak-katik. Bagaimana caranya supaya lebih dinikmati gitu dia. Tahlil dengan la ilaha illallah. Ya, zikir dengan seperti itu. Kemudian apa lagi? Berzikir dengan la ilaha illallah. Rata-rata zikir Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu yuhyi wa yumiit. Tapi la ilaha illallah, la ilallah saja. Kemudian yang terakhir, ayo wal ikhwah, kalau kita sering setelah salat berzikir dengan tasbih 33, tahmid, takbir sama dengan jumlah yang sama, tolong jangan hanya itu saja. Kalau seandainya kita hanya bertasbih, bertahmid dan tahmid terus ber 33, berarti kita tidak menghidupkan sunnah Nabi yang lain. Di buku saya sebutkan, saya bawakan beberapa riwayat. Jadi kita bisa pilih. Seandainya kita orang yang sibuk, jangan dipaksa 33. Bisa-bisa kita masuk, udah masuk gitu. Sudah habis waktu istirahat gara-gara terlalu dipaksakan 33. Padahal ada beberapa pilihan. Pertama, membaca tasbih, tahmid, takbir 33. Masing-masing 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah. Yang kedua, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 kali. Ketiga, yaitu dengan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Berapa kali? 33. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 33. Yang keempat pilihannya, subhanallah 25 kali. Walhamdulillah, alhamdulillah 25 kali. Allahu akbar 25 kali. La ilaha illallah 25. Nah, bagi orang yang sibuk, super sibuk, dikirnya jangan 25, jangan 33. Ini, 10. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua-dua. Karena kita sibuk nih, businessman. Seorang pelaku bisnis, wah duitnya betul-betul gak bisa, duduk sebentar. Waduh, ini omsetnya bisa berkurang. Oke, baik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di 10 aja. 10, selesai. Gak pakai tahlil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Langsung bangun. Langsung ke toko, langsung ke pasar, langsung. Dalilnya sahih. Syekhul Islam Taimiyah berkata, ada suatu kaidah yang berbunyi, jika suatu ibadah yang sama, yaitu zikir tadi, tasbih, tahmid, dan takbir, setelah salat fardu, namun amalan diamalkan oleh Nabi ada beberapa macam dan pilihan, sebaiknya diamalkan secara silih berganti dan tidak hanya terpaku pada satu macam amal. Itulah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayo ikhwatul kiram rahimahullah, kajian kita seputar zikir pagi petang, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan di sela-sela penjelasan saya dari kajian saya pada hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahibu wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Zikir setelah sholat dibaca jahar atau sir. Nabi SAW terkadang menjaharkan. Menjaharkan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Untuk lebih diresapi. Untuk bisa meresapi bacaan, zikir, beliau terkadang menjaharkan zikir. Terkadang beliau mensirkan, merendahkan suaranya. Jadi bisa kedua-duanya. Ana mendapati kebanyakan ikhwan dan ustaz-ustaz yang menjalankan sunnah membaca dalam hati. Ibnu Abbas r.a. berkata, di zaman Nabi SAW orang biasa mengeraskan suara. Naam. Jadi saya katakan tadi, terkadang mengangkat suara dan terkadang merendahkan suara. Kembali kepada diri kita. Seandainya kita sedang disibukkan oleh dunia, misalnya kita pusing sama utang, istighfar jangan pelan-pelan. Kalau lagi pusing, ya, memikirkan masalah di rumah, masalah di pekerjaan, jangan, astagfirullah, enggak hilang pusing kita. Jadi tergantung bagaimana caranya di saat berzikir kita tetap khusyuk. Ketika memang kita butuh keras, dengan suara keras, astagfirullah, kita masih mikirin anak, mikirin istri, mikirin urusan dunia, maka zikir kita setelah sholat adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ketika kita dalam keadaan tenang, tidak ada masalah apapun, maka cukup berzikir dengan suara rendah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi disesuaikan dengan keadaan hati kita. Nah, apakah jika berzikir dengan bilangan tertentu bolehkah menggunakan tasbih? Nah, menggunakan tasbih, para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat yang terjadi di kalangan ulama ahli sunnah. Ada ulama yang menganggap tasbih itu bid'ah. Dan sebagian ulama ahli sunnah tidak menganggap tasbih itu bid'ah. Ulama yang mengatakan bid'ah, mereka mengatakan mutlak. Mutlak bid'ah. Siapapun yang bertasbih atau berzikir kepada Allah dengan tasbih, berarti dia telah melakukan suatu perkara yang baru dalam agama. Berarti dia telah berbuat dosa. Dan itulah yang dipahami oleh sebagian ulama dan para asatid. Sebagian ulama yang lain tidak. Mereka mengatakan tidak mutlak bid'ah. Karena tasbih itu sarana. Tetapi lebih afdal dengan jari, beliau mengatakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dan memberikan contoh kepada kita berzikir dengan jari kanan. Dan beliau menjelaskan manfaat berzikir dengan tangan, dengan jari tangan. Kata Nabi, kulluhunna mastantaqat. Karena semua jari yang kita gunakan untuk berzikir akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Sehingga tidak sepatutnya, kata mereka, menggunakan tasbih ketika berzikir. Lebih afdal dengan menggunakan jari. Tetapi bagi mereka yang lemah ingatannya, sedangkan zikir muqayyad, itu tidak boleh dilebihkan jumlahnya. Kalau tiga, tidak boleh lebih dari jumlah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau seorang yang sudah lemah ingatannya, lemah? Nginya. Lalu kita amalkan amalan-amalan tertentu. Beramallah karena Allah. Luruskan pemahaman kita. Kalau kita beramal dengan amalan tertentu, dengan ikhlas, apakah kita tidak mendapatkan apapun dari dunia? Dapat. Orang yang berniat karena Allah, Allah akan berikan dia dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhirah hamma, ja'ala Allahu al-ghina fi qalbi wa jama'a lahu syamla wa atatu dunya wa hiya raghibah. Orang yang selalu ikhlas, selalu ikhlas kepada Allah jalla wa ala, Allah akan jadikan hatinya adalah hati yang selalu merasa cukup dengan Allah, selalu qanaah, selalu bersyukur. Wa jama'a lahu syamla, hidupnya semakin terarah. Lalu apa yang penting? Wa atatu dunya wa hiya raghibah, dan dia tidak pernah diperbudak oleh dunia. Hidupnya berkah. Ketika dia ikhlas, dia pun dapat uang, berkah. Dapat apapun dari dunia, berkah. Karena dia selalu ikhlas. Jadi, sebaiknya setiap kita beramal karena Allah. Meskipun ada amalan-amalan yang boleh dikerjakan karena ingin mendapatkan dunia. Tapi sholat duha, ya, saum sebaiknya jangan dikerjakan kecuali karena Allah. Adapun zikir boleh, ya, kita niatkan karena Allah juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Ustaz, berhubung setiap orang punya masalah dan keadaan hati yang berbeda-beda, bolehkah kami rutinkan bacaan zikir favorit yang dicuplik Al-Qur'an, beberapa contoh zikir yang sahih? Masing-masing orang memilih punya favorit. Saya tidak mengetahui ada zikir favorit. Ya ikhwata, seorang yang cinta kepada Allah, tentu seleranya akan sama dengan selera Allah. Kalau dia cintanya setengah-setengah kepada Allah, akibatnya seperti ini. Dia akan milih zikir favorit. Dia akan memilih ayat favorit. Dia akan memilih warna favorit. Dia akan memilih semuanya favorit dia. Ini agama, bukan berdasarkan favorit. Kalau seorang cinta kepada Allah, yang menjadi favoritnya adalah apa yang dicintai Allah, apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikir dari ayat kursi sampai terakhir, dzikir pagi petang, itu favorit semua. Jangan ini aja yang dibaca, ini favorit saya, enak ini dibaca. Yang ini susah, saya enggak senang. Jangan pilih-pilih. Semua sudah adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wallahu alam, tidak ada istilah dzikir favorit. Tidak ada dzikir favorit. Coba kalau kita waktu dulu awam, kalau malam Jumat favorit suratnya apa? Yasin. Kalau sudah mengenal sunnah, favoritnya apa? Al-Kahfi. Yang benar favorit kita yang mana? Ayat surat Al-Kahfi. Iya kan begitu? Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, jadi favorit di sini harus juga berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan kebodohan, akhirnya salah. Jadi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, cintailah semua yang Allah cintai. Bencilah semua yang Allah benci. Kalau ayat itu adalah merupakan amalan, Allah Azza wa Jalla menjadikan, Allah Rasul menjadikan ayat kursi adalah amalan zikir. Berarti kita harus menjadikan ayat kursi sebagai apa? Favorit. Favorit. Makanya saya ditanya, "Ustaz, saya sering membaca Al-Ma'thurat. Saya sering baca." Saya bilang, "Ibu, Bapak, zikir itu ibadah. Gak bisa seenaknya kita membawa surat ini, surat itu dimasukin ke dikir. Gak bisa. Yang berhak menentukan ayat ini menjadi dikir, bacaan ini menjadi dikir siapa? Hanya Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak. Walaupun itu surat pilihan, kalau Allah tidak pilih, tidak boleh. Karena bacaan dikir harus berdasarkan dalil." Baik. Kemudian, "Ustaz, apakah berdoa ketika sujud terakhir itu atau berdoa sebelum salam boleh gunakan dalam bahasa Indonesia?" Naam, adapun doa di saat sujud, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh karena yang dilarang adalah bicara. Seorang yang berdoa, misalnya, seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia tidak meresapi dengan doa bahasa Arab. Seorang awam, seorang, bukankah hamba Allah itu juga, bukankah penduduk pelosok yang di desa sana, dia ingin berdoa kepada Allah, dan dia lebih meresapi menghayati dengan bahasa Sunda, apakah dia harus baca Allahumma atina fid dunya hasanah? Seorang ingin membaca, memohon kepada Allah dengan bahasa Sunda, dia panggil Allah dengan bahasanya sendiri. Boleh tidak? Kata ulama, boleh. Karena berdoa itu tidak dilarang dengan bahasa apapun. Ya? Tidak dilarang seorang berdoa di saat sholat, berdoa. Yang dilarang berbicara. Yang dilarang, ingat, berbicara dalam bahasa Indonesia. atau bahasa selain bahasa Arab. Sekarang orang di saat sholat ngomong bahasa Arab boleh gak? Yang dilarang bicara, walaupun dengan bahasa Arab. Tapi di saat dia sujud, di tempat dia, pada posisi di mana dia sangat dekat dari Allah, pada saat dia diijabah doanya oleh Allah, dia minta, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah. Boleh tidak? Wallahu alam boleh. Karena Allah menginginkan kita doa dengan hati. Kalau sekarang saya pilih, orang daerah lebih khusyuk mana doanya, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa daerah? Dengan bahasa daerah. Allah mendengar doa yang dikerjakan, yang dipanjatkan dengan hati. Wallahu alam yang sahih boleh. Tapi di doa sebelum salam, wallahu alam. Ya. Wallahu alam, saya lebih cenderung lebih hati-hati tidak dibaca dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain. Cukup dengan doa yang diajarkan Nabi alaihi salam atau diajarkan Allah azza wajal, ya, seperti itu. Wallahu alam, saya lebih cenderung pada pendapat mendingan kita cukupkan doa kita, ya, walaupun sebelum salam juga wilayah, ya, wilayah sholat, di mana tidak dilarang kita berdoa. Tetapi, ya, karena yang paling diijab oleh Allah Azza wa Jalla di saat sujud, maka, ya, kita lebih total berdoa di saat sujud. Adapun sebelum salam, kalau kita belum puas juga dengan doa yang kita panjatkan di saat sujud, kita baca dengan bacaan dan doa Nabi alaihi salam. Kemudian kalau memang juga kita ingin menambah doa yang sudah, yang belum atau yang sudah kita baca di saat sujud, kita baca lagi. Dan namun kita kurang puas dengan bahasa Arab, dengan doa-doa Rasul, dengan doa-doa dari Al-Quran, maka wallahu alam masih boleh dengan bahasa apapun, tetapi lebih baik dicukupkan dengan doa yang diajarkan Allah Rasulnya. Karena kita sudah puas dan sudah dipuaskan oleh doa yang kita baca dengan bahasa kita di saat kita sujud. Wallahu alam. Mbak, ya. Sekarang kaum muslimin banyak yang mengamalkan ayat 100 dinar, ayat 1000 dinar, ayat 15. Apa ini boleh? Apa itu maksud ayat 1000 dinar? Saya enggak paham. Mengamalkan ayat 1000 dinar. Katanya Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Bolehkah kami perbanyak tilawah untuk mengganti amal-amalan zikir? Tidak. Zikir terbaik gini. Zikir terbaik ada 3. Membaca Al-Qur'an. Berzikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, dan berdoa di awal dan di akhir amal. Yang ketiga, zikir terbaik yang ketiga adalah doa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini zikir, tapi zikir terbaik adalah Al-Quran. Tapi bukan berarti kalau kita ketika kita meyakini Al-Quran zikir terbaik, kita tidak perlu berzikir setelah sholat fardu, kita terlalu tidak perlu berzikir zikir pagi petang. Orang yang berzikir akan melakukan semua yang Allah cintai, membaca Al-Quran juga, berzikir juga, dan semua yang Allah cintai dan menambah kedekatan kita kepada Allah dia akan kerjakan. Jadi tetap dia baca Quran, tapi juga dia tetap melakukan amal dan zikir yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membaca zikir pagi petang sambil berjalan kaki? Naam. Berzikir pagi petang tidak harus dalam keadaan duduk. Tidak harus dalam keadaan setelah sholat duduk, tidak. Di saat kita tidak sempat membacanya sambil duduk, boleh kita membaca sambil berjalan. Boleh kita membacanya sambil membawa kendaraan. Ya, selama kita hafal, jangan sambil megang buku nyetir, takutnya tiba-tiba di depan sudah motor orang jatuh, kan bahaya. Ya, jadi boleh, tidak ada masalah dalam keadaan apapun. Kondisi setelah pulang dari masjid menuju ke rumah atau ke tempat aktivitas lain, boleh. Nah, kemudian dua pertanyaan terakhir, setelah itu sudah kita tutup. Apakah ikhtiar usaha berbanding lurus dengan hasil? Apakah ikhtiar usaha? Maksudnya apa berbanding lurus? Usaha itu berbanding lurus maksudnya apa? Harus ada hasil gitu maksudnya? Apakah usaha harus ada hasil gitu? Maksudnya gimana nih? Saya kurang paham pertanyaannya. Apakah ikhtiar berbanding lurus dengan hasil? Maksudnya apa nih? Hah? Oh gitu? Tidak. Apakah ikhtiar? Oh gitu. Apakah ikhtiar yang baik akan menghasilkan hasil yang baik? Menurut Allah iya. Tapi mungkin tidak menurut kita. Karena belum tentu apa yang kita inginkan baik bagi Allah. Tapi bagi Allah Jalla wa'ala, setiap kita berikhtiar secara maksimal dan baik, misalnya kita mengerjakan apa, sesuatu yang kita ingin apa misalnya, kita ingin berobat, ingin sembuh, kita tidak mau berobat ke dukun, kita tidak mau dengan cara-cara yang haram, kita hanya berobat dengan cara yang syar'i, tetap dia cari, dia tanya bagaimana pengobat alternatif, atau dia ke dokter yang terbaik, dia berobat ke tempat yang canggih alatnya, hanya yang halal saja. Apakah harus menghasilkan sembuh? Tidak. Kok enggak sembuh-sembuh? Berarti tidak harus ikhtiar ya menurut manusia berbanding lurus dengan hasil. Tapi bagi Allah pasti berbanding lurus. Setiap ikhtiar kita yang baik dan maksimal pasti berbanding lurus dengan hasil yang baik menurut Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena setiap apa yang Allah tetapkan dari hasil ikhtiar kita adalah yang terbaik. Baik, terakhir, bolehkah berdoa? Sudah saya jawab, berdoa di saat sujud dan di saat sebelum salam boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di saat sebelum salam kurangi dengan bahasa yang lain, cukupkan doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulnya, dan kita boleh membaca doa dengan bahasa apapun di saat sujud, karena yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di saat sholat adalah berbicara, adapun doa tidak terlarang. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.